حكيم فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير. Jemaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di ayat yang ke-38 dan setelahnya dari surah Al-Maidah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma." Was-sariqu dan pencuri laki-laki. Was-sariqatu dan pencuri perempuan. Faqta'u aydiyahuma. Maka potonglah kedua tangan mereka. Jazaan bima kasaba nakalan minallah. Sebagai balasan atas apa yang telah dia lakukan. Sebagai hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Yang diperintahkan untuk memotong tangan para pencuri adalah penguasa. Atau yang diberi kewenangan oleh penguasa untuk menegakkan hukum ini. Hukum potong tangan bagi para pencuri. Mencuri adalah dosa besar. Kabirah min kabairid dunub. Dosa besar di antara sekian banyak dosa-dosa besar. Mencuri adalah perlakuan mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi dari tempatnya yang ma'ruf bahwa barang atau benda itu tempatnya memang di tempat itu. Secara sembunyi-sembunyi. Seperti mobil di garasi. Barakallahu fikum. Uang di tas. Dari barang-barang berharga di dalam rumah, dalam almari. Sesuatu yang memang pada tempatnya. Mahruz. Terjaga dia. Kalau tidak, maka itu tidak termasuk pencurian. Tapi tetap mengambil hak orang lain. Hukumnya berbeda. Mengambil harta milik orang lain dengan paksa, maka lain cerita pula, itu namanya perampokan. Sudah kita bahas pembahasannya. Barakallahu fikum kemarin. Ini sudah dalam bentuk muharabatullahi wa rasulihi. Membuat takut orang. Bahkan dengan kondisi tertentu berani dia membunuh pemilik harta. Tapi pencuri ini adalah mencuri barang seseorang dari tempatnya secara sembunyi-sembunyi. Baik, namanya pencurian. Maka Allah mengatakan wasariqu wasariqu faqta'u aydiyahuma. Pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, maka potonglah tangan keduanya. Kalau ada bukti, barakallahu fikum, ada saksi. Dan barang yang dicuri juga ada nisabnya. Barakallahu fikum. Yaitu rubu' dinar, seperempat dinar atau sepertiga dirham. Baik. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La tuqta'u yadus sariqi illa rubu' dinar fasaida." Illa fi rub'i dinar fasa'ida. Tidak boleh dipotong tangannya para pencuri kecuali barang curiannya itu berharga seperempat dinar lebih. Seperempat dinar atau lebih. Barakallahu fikum. Pencuri ini hukumnya sekali lagi dosa besar. dan dilaknati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah, "La'anallahu as-sariqa." Allah Subhanahu wa taala melaknati para pencuri. Barakallahu fikum, sehingga perbuatan ini perbuatan yang sangat tercela dan memalukan. Baik. Yang menegakkan hukum ini adalah sekali lagi pemerintah yang sah, penguasa yang berkuasa pada saat itu, atau orang-orang yang ditunjuk oleh penguasa. Beberapa kali terjadi kejadian pencurian di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk dipotong tangannya. Tangan itu adalah baik. Ini telapak tangan sampai pergelangan sini. Baik. Antara tulang tangan dan tulang lengan. Kemudian yuhsam. Kemudian dia dicelup di minyak mendidih, minyak panas, agar supaya darahnya berhenti. Barakallahu fikum. Dicelup agar supaya darahnya berhenti mengalir. Baik, karena bukan tujuannya membunuh. Baik. Maka harus ditahan itu darah. Karena kalau dipotong di pergelangan kemudian dibiarkan muncur terus itu darah, orang akan mati kehabisan darah. Barakallahu fikum. Wasyariku wasyariku faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakala minallah. Sebagai hukuman dari Allah Subhanahu wa taala, wallahu azizun hakim. Allah Subhanahu wa taala Maha Agung lagi Maha bijaksana. Bijaksana pada hukum dan ketetapannya. Taib. Tangan ini memiliki harga dan nilai yang luar biasa. Berharga. Ketika tangan seseorang diputuskan atau dirusak tanpa dosa dan kesalahan dari pemilik tangan, maka tangannya itu harus diganti dengan sekian banyak onta. Berharga dan bernilai sangat. Kenapa bernilai dan berharga sangat? Karena pada saat itu tangan dalam kondisi berada di posisi amanah. Barakallahu fikum. Amanah ada padanya. Dia tidak memanfaatkan tangannya untuk melakukan perkara-perkara yang mengharuskan dia dipotong atau dihukum. Maka dia bernilai dan berharga. Tapi ketika tangan ini dipakai untuk mencuri, barakallahu fikum, maka dia tidak bernilai sama sekali. Dipotong begitu saja tanpa ada diat yang harus diserahkan untuknya. Dia mengkhianat, maka dia tidak bernilai, tidak berharga sama sekali. Maka harus dipotong. Wa kana Allahu wallahu azizun hakim. Allah Subhanahu wa taala bijaksana dalam hukumannya. Jangan pernah ada yang mengatakan ini wahsyiah, oh ini kejam, ini sadis, ini tidak manusiawi. La. Ini adalah sangat manusiawi. Hukuman ini sangat-sangatlah manusiawi. Karena ketika para pencuri dibiarkan tidak dipotong tangannya, tidak ada efek jera. Tidak ada efek jera. Jadi para pencuri ketika didapat, ketangkap, digebukin paling babak belur, setelah satu pekan dua pekan sembuh, dibiarkan mencuri lagi. Subhanallah, mencuri lagi. Tidak ada efek jera. Dipenjarakan juga ketemu dengan para pencuri. Mungkin yang ada dalam penjara level kehebatan dan kemampuannya dalam mencuri lebih tinggi, ya dia belajar di situ. Upgrade dia. Tapi naik tingkat. Keluar dia, spesialisnya sudah hebat. Barakallahu fikum. yang biasanya dia hanya bisa mencuri yani barang-barang biasa-biasa saja, dia sudah luar biasa, dia bisa mencuri dengan kemampuan yang lebih hebat lagi, atau mengambil hak orang lain dengan cara yang lain. Tapi kalau dipotong tangannya, khalas intah. Akan menjadi pelajaran bagi dia dan menjadi pelajaran bagi seluruh manusia. Dan orang akan menahan diri dari mencuri ketika dia melihat ada orang dipotong tangannya. Dan akan berpikir panjang, kalau saya mencuri, tangan saya juga akan dipotong. Subhanallah. Akan aman negeri dari pencurian ketika hukum ini ditegakkan. Wallah. Barakallahu alaikum. Kalau ada yang mengatakan ah tetap dia mencuri, maka diperintahkan untuk dipotong kaki kirinya. Mencuri pertama, barakallahu alaikum, dipotong tangan kanannya. Masih mencuri lagi, tidak tobat, dipotong kaki kirinya. Baik. Masih mencuri lagi, maka dipotong tangan kanan, ya tangan kirinya. Baik. Masih lagi mau mencuri. Kalau sudah dua tangan ini tidak ada, masih lagi mau mencuri. Kalau masih lagi mencuri, maka dipotong kakinya yang kanan. Baik. Betapa susahnya dia hidup, barakallahu fikum. Ini tangan satu, barakallahu fikum ini. Telapak tangan ini kalau tidak ada, susah sekali dia melakukannya. Dia butuh, barakallahu fikum, dia butuh berbulan-bulan atau bertahun-tahun, barakallahu fikum, membiasakan diri dengan satu tangan. Ada seseorang, masya Allah, dia, barakallahu fikum, tangannya dua kembali karena satu lain hal putus tangannya ini. Dia menangisinya luar biasa. Barakallahu fikum. Semua harus dia lakukan dengan tangan kiri. Dengan tangan kiri. Susah luar biasa, sengsaranya. Dia akan mengambil pelajaran dari situ. Baik. Dia akan mengambil pelajaran dari dipotongnya tangan dia. Masih tetap mencuri, potong kaki kiri. Dan kalau masih mencuri lagi, maka dikatakan yuhbas hatta yamut. Dipenjarakan sampai mati atau sesuai dengan kebijakan hakim terhadapnya. Karena ini untuk menyangkut keamanan dan kenyamanan hidup bermasyarakat. Ilah manusiawi namanya. Ketika para pencuri, para garong, para copet, para jambret dibiarkan merajalela, justru ini yang namanya tidak manusiawi. Orang tidak akan pernah aman, nyaman dengan hartanya. Subhanallah. Jangankan diletakkan begitu saja, di kantong saja dia ambil sama dia. Subhanallah. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan wallahu azizun hakim, Allah Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Faman taba min ba'di zulmihi wa aslah. Maka barang siapa yang tobat kepada Allah Subhanahu wa taala serta kezaliman yang setelah kezaliman yang dia lakukan, pencurian atau yang lainnya, wa aslah, dan telah dia berlaku baik. Tobat bukan cuma sekedar berhenti dari melakukan kejelekan, tapi harus melakukan islah, perbuatan baik, memperbaiki apa yang pernah dia rusak sebelumnya. Kalau dia tobat kepada Allah Subhanahu wa taala, fa innallaha yatubu alaihi innallaha ghafurur rahim. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada perempuan yang mencuri. Kemudian ada orang yang mau menebusnya. Kami menebusnya, Rasulullah. Kata Rasulullah, potong tangannya. Kemudian mereka mengatakan, ya Rasulullah, kami akan tebus dia. Kata Rasulullah, potong tangannya. (Tuh) Masya Allah. Potong tangannya. Antara dia dengan Allah Subhanahu wa Taala dia diberi tobat. Tapi hukum harus tetap dilakukan. Dan sebelum diangkat ke mahkamah, maka boleh orang memaafkan. Barakallahu fikum. Seperti di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada orang mencuri kain dipakai untuk tidur, kain itu kemudian diambil, dibawa lari oleh orang. Dari kedapatan orang itu diangkat ke Rasulullah permasalahannya. Rasulullah mengatakan, "Ya Rasulullah, aku telah memaafkan dia." Kata Rasulullah, "Seandainya engkau lakukan ini sebelum engkau lapor ke ana, ya selesai urusan." Barakallahu fiik. Subhanallah. Tapi barang siapa yang tobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menerima tobatnya. Perempuan tadi mengatakan, "Ya Rasulullah, hal min taubah? Apakah aku masih diterima tobatku?" Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Engkau dengan hukumanmu ini sama seperti engkau baru saja dilahirkan oleh ibumu." Bersih dia. Baik. Subhanallah. Faman taba min ba'di zulmihi, karena as-sariqa adalah zulm. Barakallahu bikum. Kezaliman. Wa aslaha, dan melakukan perbuatan baik, fa innallaha yatubu alaihi, sungguh Allah mengampuni dosanya. Innallaha ghafurur rahim, sungguh Allah Subhanahu wa taala Maha pengampun lagi Maha penyayang. Maha pengampun lagi Maha penyayang. Alam ta'lam anna Allah lahu mulku samawati wal ardh? Tidakkah kalian mengetahui? Wa Allah Subhanahu wa taala pemilik semesta alam ini, pemilik langit dan bumi. Yu'adzibu man yasha'u wa yaghfiru liman yasha'. Allah mengazab siapapun yang Allah kehendaki dan Allah mengampuni siapapun yang Allah kehendaki. Wallahu ala kulli syai'in qadir, dan Allah Subhanahu wa taala atas segala sesuatu Maha mampu. Baik. Ini pembahasan tentang masalah pencurian, dan pencurian adalah dosa besar, hendaknya setiap orang tobat dari barakallahu fikum mengambil hak orang lain. Barakallahu fikum, dengan sembunyi-sembunyi dari tempatnya. Malum muhtaram. Harta yang diharamkan untuk diambil. Semoga Allah Subhanahu wa taala membersihkan tangan-tangan kita dari perlakuan buruk. Barakallahu fikum, dan akhlak yang jelek. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.